ilmu yang paling mulia, yang paling syaraf adalah ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid, ilmu yang menjelaskan tentang Allah, tentang hak-hak Allah, tentang nama-nama Allah dan sifat Allah, atau mengilmui tentang uluhiyah Allah, asma wa sifatih, nama-nama dan sifatnya, dan juga tentang rububiyah Allah. Maka jika dinamakan ilmu tauhid, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dan ini ilmu yang paling mulia. Karena kemuliaan suatu ilmu terletak tentang apa yang dibahas dalam ilmu itu sendiri. Apabila yang dibahas dalam ilmu itu zat yang mulia, maka ilmu itu adalah ilmu yang mulia. Maka hendaknya seorang Islam berusaha untuk memahami ilmu tauhid. Karena ilmu yang dibahas tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang hak Allah, tentang sifat Allah, tentang nama Allah dan perbuatan Allah, dan Allah hak yang paling mulia, maka ilmu tauhid adalah asraful ulum. Insyaallah pada malam ini kita masih melanjutkan pelajaran kita membaca kitab tauhid. Kita masih dalam bab yang ke-78. Bab yang menjelaskan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat ke-60. Pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki dalil yang disebutkan oleh muallif rahimahullah dalam bab ini, yaitu hadis dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidaklah salah satu dari kalian beriman sampai atau sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Di dalam hadis ini menafikan keimanan seseorang ketika hawa nafsunya belum mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dinafikan imannya, ditiadakan imannya bagi orang yang hawa nafsunya belum mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan terakhir kita telah menyinggung tentang makna la yu'minu ahadukum. Belum beriman salah satu kalian, atau dinafikan keimanannya. Yang dimaksud dari kalimat ini, yang dinafikan adalah kamalul iman, al-wajib alladhi wa'adallahu ahlahu alaihi biduhulil jannah wa najat minan nar. Yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib mendapatkan janji Allah bagi pemiliknya, mendapat yaitu janji Allah masuk surga dan selamat dari neraka. Jadi yang dinafikan adalah al-imanul mutlak, iman yang sempurna. Maka makna hadis ini adalah belum sempurna iman seseorang sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya. Jadi belum sempurna iman seseorang sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya. Dan insya Allah pada malam ini kita akan melanjutkan tentang makna hawa, tentang makna hawa nafsu mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalimat hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih, sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau menjelaskan dalam kitabnya Fathul Majid, al-hawa, kata beliau, bil kosri, hawa dengan kosr, tanpa mad, karena ada dua, ada hawa, istilah kita itu dengan maksurah. Istilah yang kadang-kadang dengan alif maksurah. Ada hawa dengan hawa'u, dengan mamdudah, dengan mad. Hawa'u. Kalau hawa tanpa panjang, ini yang kita kenal dengan hawa nafsu yang ada pada diri manusia. Adapun al-hawa'u panjang bil-mad, al-hawa'u, ini maksudnya juga al-hawa', biasanya gitu, itu maknanya adalah hawa bahasa kita, yaitu udara. Hawanya panas umpamanya. Nah, di sini hawa adalah bil qasr, yang sering kita artikan dengan hawa nafsu. Maka di sini ada ahlul hawa atau jamaknya ahwa, ahlul ahwa, itu orang yang mengikuti hawa nafsunya. Biasanya diistilahkan untuk ahlul bid'ah. Lalu apa makna hawa bil qasr? Kata beliau, ma yahwahu, wa yuhibbuhu, ma yahwahu wa tuhibbuhu nafsuhu. Matahwahu mungkin tahu. Ada catatan lain yang bawa kitab. Sekarang yang bawa kitab enggak seperti dulu. Dulu yang kecil-kecil aja bawa kitab, masih TA dulu. Itu pakai ta apa pakai ya? Tahwa. Yahwa. Watamilu ilaih. Nah ini. Kalau hawa bil qasr, yang maksud qasr di sini bidunil mad. Itu al qasr. Maknanya ay ma yahwahu wa tuhibbuhu. Apa yang nafsunya menyenanginya atau mencintainya, watamilu ilaihi, dan condong kepadanya. Ini namanya hawa. Apa saja yang nafsu mencintai dan condong, itu namanya hawa. Maksudnya hawa nafsu. Biasanya hawa nafsu, maksudnya apa? Yang dicintai oleh nafsunya. Dan umumnya nafsu, ya, an-nafsu, itu mencintai yang diisi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini umumnya nafsu. Yaitu hawa. Di dalam Al-Quran, nafsu ini disebutkan 3 sifat. Yang pertama, nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, yaitu tenang dengan apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nafsul mutmainnah. Tenang mengikuti perintah Rasul, tenang meninggalkan larangan Rasul, tenang ketika zikir dengan kepada Allah. Maka ala bidzikrillah tatmain. Apa? Ala bidzikrillah apa? Tatmainnul qulub. Ingatlah dengan Allah akan tenang hatinya. Ini nafsul mutmainnah. Ini. Nafsul mutmainnah yang ini, yang dengan hadis ini. Yang sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nafsul mutmainnah. Yang kedua, nafsul lawamah. An-nafsu al-lawamah. Lawamah. Ini para ahli tafsir berbeda, mengatakan lawamah. Ada yang mengatakan lawamah dari talawum, yakmanya talawun, taradud. Ini makna lawamah. Kalau dari makna ini berarti nafsu atau jika kita artikan jiwa yang tidak punya pendirian, bolak-balik. Ada istilah talawun, warna-warni. Ada yang mengatakan lawama di laum. Jadi lawama adalah yang senang mencela. Ini sifat yang kedua. Senangnya mencela. Orang berbuat baik dicela. Kenapa enggak banyak berbuat baiknya? Oh, itu. Orang berbuat buruk ya dicela. Karena senang mencela. Pokoknya enggak ada baiknya lah bagi nafsu lawamah. Semuanya dicela. Ini lawamah. Kalau ada orang senangnya mencela, ini lawamah nafsunya, jiwanya lawamah. Nah ini. Maka orang mutalawin yang tidak punya pendirian, ini nafsunya ya seperti itu. Pokoknya apa saja yang enggak sesuai dengan nafsunya dicela. Enggak lihat benar salah enggak. Ini nafsu lawamah. Jadi enggak melihat benar atau tidak enggak. Pokoknya dia enggak suka, celak. Nah ini nafsu yang kedua. Senangnya mencela. Nah, ada dong orang nafsu ini berubah-ubah. Kemarin memuji-muji, sekarang bisa mencela-cela. Atau sebaliknya, kemarin mencela-cela, sekarang memuji-muji. Karena enggak ada patokannya. Nah ini. Enggak ada patokannya. Yang penting sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau mencela, ingin mencela, celah. Ingin memuji, muji. Nah ini. Dan kalau mencela ya habis-habisan. Memuji juga setinggi langit. Nah ini. Dan biasa lebih senangnya mencela. Nah ini, lawamah. Yang ketiga, nafsu ammaratu bisu. Nafsu yang senangnya mengajak keburukan. Senangnya mengajak keburukan. Ini nafsu ammaratu bisu. Dan kebanyakan nafsu manusia, yang kedua dan ketiga, yang mutmainah sedikit. Nah kalau nafsunya mutmainah, tenang ketika zikir dengan Allah, tenang ketika dekat dengan Allah, tenang ketika menghadapi perintah Allah dan Rasulnya, tenang ketika meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Jadi selalu mengikuti apa yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ini tanda kesempurnaan iman. Tanda kesempurnaan iman. Maka Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Maka di sana ada sini tazkiyatun nufus, membersihkan nufus, yaitu nafs, namanya nufus, mensucikan nufus, yaitu nafs, dari apa? Dari lawamah dan ammaratu bisu, agar menjadi hati yang mutmainnah. Dari kotoran-kotorannya. Maka dinamakan tazkiyatun nufus. Maka orang yang bersih hatinya dikatakan zaki. Ada zaki, ya, zaki, ada zaki. Kalau zaki berkaitan dengan kecerdasan, zaki. Zaki berkaitan dengan hati, membersihkan jiwanya. Maka sebagian ulama menjelaskan tidak cukup orang itu hanya zaki saja, cerdas saja enggak cukup. Perlu diimbangi dengan zaki, kebersihan hatinya. Karena itulah yang akan menjadikan jiwanya baik, dari hati yang bersih. Di sana juga ada istilah jihadun nafsi. Ini perhatikan. Ada jihadun nafsi, memerangi nafsu. Baik di sini didudukan nafsu itu musuh. Ya. Didudukan nafsu sebagai musuh, maka jihadun nafsi. Ini perhatikan. Kalau dalam istilah ini adalah jihad nafsi, berarti nafsu didudukan sebagai musuh yang perlu diperangi. Nafsu yang mana yang musuh? Yang lawamah dan yang ammaratu bisu. Ini perlu diperangi. Ada istilah di tazkiyah, dibersihkan, ada istilah diperangi. Ketika dikasih jihadun nafsi, memerangi nafsu, berarti musuh itu. Musuh yang ada dalam diri kita. Pernah kita singgung tentang ini. Nah. Kalau tazkiyatun nufus berarti dibersihkan diri kita dari pengaruh hawa nafsu tadi, nafsu tadi. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan tentang tahapan memerangi nafsu. Maratibu jihadin nafsi dalam kitab Ziyadul Ma'ad. Ketika beliau menjelaskan tentang hukum jihad, dia memasukkan jihadun nafsi dalam bab jihad. Bahkan beliau meletakkan jihad yang pertama. Sebelum jihad yang lain, kata beliau. Karena kata beliau, tidak mungkin akan bisa mengalahkan musuh yang di luar dirinya sedangkan musuh yang di dalamnya belum dikalahkan. Ini ya ikhwan, ini penting, ini dipahami. Jadi orang tidak akan bisa mengalahkan musuh yang di luar sebelum dia mengalahkan musuh yang di dalam dirinya, itu nafsu. Dan memerangi nafsu itu tiap saat, enggak ada berhentinya. Kita akan tanya, antum sudah perang dengan hawa nafsumu belum? Antum sudah pernah merasakan lagi perang dengan hawa nafsu? Belum? Nah, dikuasai hawa nafsu namanya. Jangan-jangan selama ini dikuasai hawa nafsu. Kelihatannya, masya Allah. Zahirnya dalam peperangan, zahirnya di jalan Allah, ternyata batinnya dikuasai musuh. Berarti tindak tanduknya, langkah-langkahnya itu dikuasai musuh. Jadi apa? Apa yang diinginkan oleh musuh dilakukan. Ini. Ini ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah sekian puluh tahun di Makkah sampai di Madinah, belum diperintah jihad memerangi musuh di luar dengan senjata. Disiapkan generasi yang sudah kokoh, sudah memerangi nafsunya. Dzaib al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan ada 4 tahapan memerangi hawa nafsu. Nah, ini penting. Ada 4 tahapan dalam memerangi hawa nafsu. Tahap pertama, al-ilmu bidinil haq. Mengilmui agama yang benar, mempelajari petunjuk yang benar. Jadi kita mempelajari ilmu, ini lagi tahapan memerangi hawa nafsu. Maka sungguh-sungguh dalam belajar agama. Belajar agama itu tidak seperti belajar ilmu dunia ya ikhwan. Ya tolabah. Ilmu dunia, antum belajar, dapat nilai baik, lulus, kamlet, ini namanya ya, berhasil ya, berhasil enggak? Berhasil, tiga besar, umpamanya, berhasil enggak pak, ilmu dunia, berhasil. Ilmu agama, antum ranking 1, nilai rata-rata 9. Tapi nafsunya masih lawamah. Dan amal bisu belum berhasil. Belum berhasil. Walaupun nilai 9, 100, ranking 1. Karena ilmunya belum memerangi hawa nafsu. Ini bedanya. Ilmu dunia dengan ilmu agama. Antum enggak dapat nilai, tapi antum belajar ilmu agama, terus jiwanya mutmainnah, berhasil sudah. Antum enggak punya rapot, enggak punya ijazah sudah. Tapi berhasil, jadi nafsul mutmainnah, namanya berhasil itu. Berhasil enggak? Berhasil wong sudah bisa memerangi hawa nafsu, karena jihad nafsu adalah dengan ilmu. Tahap pertama, tahap yang kedua. Al-amalu bih, mengamalkan ilmu. diamalkan ilmunya. Ini termasuk memerangi hawa nafsu. Maka banyak ulama menjelaskan, ilmu itu bukan dilihat ijazahnya, bukan dilihat syahadahnya, bukan dilihat titelnya, bukan. Itu dijelaskan oleh para ulama banyak sekali. Bahkan Asy-Syaikh Muqbil Hafidhahullah mempunyai tulisan tentang masalah itu. Saya dapat titel sampai MA. Saya enggak anggap itu. Mau saya ucapkan, dia kurang pantas. Kata dia, saya enggak anggap itu. Lebih rendah dari rendah lah sudah bahasanya kata beliau. Enggak anggap. Karena beliau memahami ilmu hakikatnya bukan itu gitu loh. Paham ya? Ilmu agama bukan itu. Bagaimana bisa memerangi jiwanya itu belajar ilmu agama. Ain. Yang ketiga, mendakwahkan ilmu. Ini termasuk memerangi jiwa. Yang keempat, sabar. Nah, ini coba sekarang ini. Kadang-kadang orang belajar ilmu agama, masya Allah, ketika masih belajar rukun, ya kan? Rukun juga. Nah, masih bagus. Kalau belajar agama dari belajar sudah enggak rukun, saingan. Wah, ini berarti enggak merangi hawa nafsu ini ilmunya. Saingan. Oh, kenapa dia yang lebih tinggi daripada saya? Wah, ini berarti belum ilmunya merangi hawa nafsu. Kadang-kadang ketika belajar, masya Allah akrab. Ketika dakwah, mulai enggak rukun. Nah, ini sudah enggak merangi hawa nafsu ilmunya. Karena masih ada nafsunya. Belum mutmainnah. Allah musta'an. Ini ya ikhwan. Jadi kita belajar ilmu agama ini lagi merangi hawa nafsu. Maka sudah belajar ilmu agama, belajar ilmu agama terus. Masih dikuasai hawa nafsu terus. Ya belum menang namanya. Belum perangnya masih kalah dengan hawa nafsu. Berarti perlu dikoreksi belajar ilmunya. Jangan-jangan enggak benar ini. Enggak ikhlas jangan-jangan belajar ilmu agamanya. Ini ya, harus luruskan perbedaan jauh antara ilmu agama dengan ilmu dunia. Kalau ilmu dunia tidak bisa mengambil manfaat, mungkin enggak dosa. Ya. Orang kuliah teknik umpamanya. Teknik apa umpamanya? Kira-kira. Listrik lah. Ada enggak? Dia enggak manfaatkan. Dia takut dengan strum. Wah, saya takut megang kabel. Lulus dia. Bagus nilainya. Tapi dia takut megang kabel. Wih, saya takut sama strum. Karena pernah ke strum setali. Hampir mati. Umpamanya. Takut dia. Akhirnya dia enggak manfaatkan ilmunya. Mending saya jualan saya. Akhirnya dia berdagang. Dosa enggak? Dosa enggak? Tidak dosa. Itu ilmu agama. Itu ilmu dunia, Afan. Salah. Itu ilmu dunia, tidak dosa. Tapi kalau ilmu agama, antum belajar tauhid, belajar fikih, belajar apalagi? Akhlak. Tidak diamalkan, dosa. Hujjah alaih. Akan membantah ini bedanya. Nih hati-hati orang belajar agama. Ya. Nih hati-hati. Orang belajar ilmu kedokteran sampai dokter sudah lulus. Ternyata dia lihat darah pingsan. Umpamanya, tapi jarang lah ya. Umpamanya. Akhirnya dia enggak mau sudah. Saya enggak menggunakan ilmu saya. Mending saya jadi peternak saja umpamanya atau petani umpamanya. Bisa. Enggak dosa dia. Tapi kalau agama enggak diamalkan, berdosa. Ini bedanya. Beda yang lain, ilmu agama kalau tujuannya untuk meraih dunia dosa. Karena tujuan belajar agama lah untuk ibadah. Maka belajar agama itu jihad. Belajar ilmu agama jihad. Kalau ilmu dunia, antum belajar ilmu dunia, tujuannya cari dunia, tidak dosa. Antum belajar ilmu teknik listrik, ingin kerja di PLN. Boleh enggak? Boleh. Jadi manajer boleh enggak? Boleh. Enggak haram. Nah, kalau ilmu agama tujuannya untuk meraih dunia, ini dilarang, diancam neraka. Ini bedanya jauh. Karena belajar agama din adalah untuk memerangi nafsu kita. Maka kita harus sering ngoreksi dalam tiap hari ngoreksi. Saya sudah berapa tahun sih belajar ilmu agama ini? Sudah belum dikontrol jiwa kita, hati kita, nafsu kita. Apa masih ngikuti nafsu terus hidupnya? Kalau yang disukai oleh nafsunya senang, yang enggak disukai dibenci walaupun itu dibolehkan dalam agama bahkan diperintah. Begitu masih? Maka belum sempurna imannya. Sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara diperangi terus. Yaitu dengan belajar ilmu, kita perangi hawa nafsu kita terus sampai tunduk, sehingga hawa nafsunya itu mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kita berperang terus. Jangan merasa sudah selesai perangnya, enggak. Sampai kapan? Sampai mati. Maka kita belajar ilmu agama sampai kapan? Sampai mati. Sebagaimana Imam Ahmad. Dia tanya, ya Aba Abdillah, ila mata. Sampai kapan kamu begitu terus? Itu membawa bungkusan baju lari-lari. Sampai kapan kamu seperti itu terus? Kata Imam Ahmad, sampai makbaroh. Sampai kuburan, kata beliau. Dan menurut lain, sampai mati. Ini terus belajar ilmu agama, terus belajar. Kenapa? Untuk memerangi hawa nafsu. Begitu juga mengamalkannya juga terus, dan berusaha untuk mendakwahkan, menyampaikan. Dan sabar. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan insya Allah. Pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.